Di sini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana, mohon penjelasan bagaimana kaedah-kaedah cara bertabayyun, yaitu tabayyun itu mencari pembenaran sebuah berita. Barakallahu fiik. Allahu Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka lakukanlah cross check, lakukanlah pencari tahuan tentang kebenaran berita tersebut. Bila yang datang membawa berita itu adalah orang yang fasik, orang yang enggak Anda tahu agamanya, orang yang Anda tahu bahwa si A dengan si B ini punya gesekan di dalam hidup, lalu menfitnah, lalu kemudian Anda lakukan cross check. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau yang datang memberitakan kepada kita itu sebuah berita, orangnya thiqah, terpercaya, agamanya bagus, barakallahu fiik, tidak pernah terlihat dia berdusta, tidak pernah terlihat dia ada sifat-sifat jelek pada dirinya, maka cukup Anda mengambil berita dari dia. Tidak perlu Anda kemudian cross check, karena dia adalah Anda percayai, barakallahu fiik. Sekali lagi, tentang permasalahan tabayyun, mencari tahu tentang sebuah berita, itu sudah disebutkan konsepnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya ulangi lagi, Allahu Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita dan informasi, apalagi informasi itu terkait dengan kehormatan seseorang, maka lakukanlah tabayyun, lakukanlah pencaritahuan berita kebenarannya. Tetapi ayat ini juga menjelaskan, kalau yang datang itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya, tidak pernah Anda menemukan dia berdusta di dalam hidupnya, malah dia membimbing engkau, malah dia mengarahkan engkau, maka barakallahu fiik, salah Anda kalau mempraktikkan ayat ini kepada orang yang memang benar-benar dia pernah melakukan, dia pernah berucap, dia melakukan kesalahan, Anda mutabayun sama dia, Anda enggak percaya sama ustaz ini. Ini salah. Sikap yang salah dan keliru. Masa sih mau tabayun, cross check kepada orang yang bersalah? Itu salah. Enggak mungkin dia akan mengatakan, ya benar, saya itu salah. Barakallahu fiik. Kecuali kalau dia ingin bertaubat kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian, saat ini banyak sekali fitnah-fitnah. Bagaimana nasihat ustaz kepada kami di dalam majlis? Apakah kita harus mengikuti fatwa para ulama kibar? Jadi barakallahu fikum, terkait dengan fitnah, Allahu Jalla wa'ala telah menyebutkan ujian dan cobaan itu selalu akan silih berganti datang. Yang kedua, Allahu Jalla wa'ala tidak membiarkan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan dan bimbang dalam seluruh ujian dan cobaan itu datang. Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan berita di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ujian dan cobaan itu silih berganti datang. Ada dua tujuan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala turunnya ujian dan cobaan tersebut. Yang pertama, ingin memisahkan antara orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian dan cobaan itu Allah ingin memisahkan antara yang jujur dengan yang berdusta, segenap saudara kami kaum muslimin. Tujuan yang kedua, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang terbaik karya nyatanya di dalam hidup ini. Turunnya ujian dan cobaan itu adalah untuk memperlihatkan siapa yang terbagus, siapa yang terbaik, dan siapa yang terlurus di dalam mengamalkan syariat agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan di saat ujian dan cobaan itu turun? Allah Jalla wa Ala memberikan jalan keluar umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bingung, dia bisa lepas dari ujian dan cobaan itu. Pertama, Allah Jalla wa Ala membantu mereka dengan menurunkan hujjah, hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan nyalah dia terbimbing bisa keluar dari ujian dan cobaan. Yang kedua, Allah Jalla wa Ala tidak hanya menurunkan hujjah dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi membangkitkan orang-orang yang akan menjadi penjelas dan penerang di tengah-tengah ujian dan cobaan itu. Barakallahu fiik. Siapa mereka? Mereka adalah pewaris para nabi. Siapa mereka? Mereka adalah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala melalui Nabi alaihi salatu wasalam, para mujaddidun, para pembaharu-pembaharu di dalam agama ini. Saya tambahkan ke berikutnya. Setelah kita mengerti bagaimana kasih sayang Allah Jalla wa Ala untuk tidak membiarkan seluruh hambanya dalam kebimbangan dan kebingungan dengan adanya ujian dan cobaan, Allah menurunkan hujjah, Allah membangkitkan ulama'nya, barakallahu fiik. Dan disinilah, tidak semua ulama' di masa ujian dan cobaan itu akan kokoh, barakallahu fiik. Salah satu contoh, di saat terjadinya fitnah Ibnul Ash'ath yang akan melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Allahu Akbar. Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang terkenal zalim, membunuh, barakallahu fi, para ulama-ulama umat ini, berdarah dingin. Kejahatannya sampai sebagian ulama mengatakan Hajjaj Ibnu Yusuf ini kafir. Keluarlah seseorang yang bernama Ibnu Ash'ath ingin melakukan pemberontakan, barakallahu fi. Ingin keluar, termasuk di dalamnya juga termakan dengan fitnahnya adalah Muslim Al-Khurasani. Sampai setelah peristiwa itu terjadi dan dia berada di dalam pedangnya atau dihukum matinya oleh Hajjaj Ibnu Yusuf, Muslim Al-Khurasani mengatakan, tidak dunia yang kita peroleh, tidak pula akhirat yang kita dapatkan. Gagal total. Dengarkan yang lulus di dalam ujian besar ini. Al-Hasanul Basri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tiga utusan. Sebelum keluarnya Ibnu Al-Ash'ath untuk memberontak, tiga tokoh datang, alim ulama datang kepada Al-Hasanul Basri meminta petua dan fatwa untuk kemudian beliau memberikan fatwa boleh keluar dari kepemimpinan Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Dengarkan bimbingan Imam Al-Hasanul Basri, padahal imam-imam di saat itu banyak, tetapi Allah ingin memberitahukan bahwa tidak semua imam itu atau tidak semua ulama di masa-masa fitnah itu bisa menjadi rujukan. Barakallahu fikum. Mereka datang kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri lalu kemudian menyebutkan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Kata Al-Hasanul Basri, ara, saya berpendapat kalian jangan keluar untuk melakukan pemberontakan. Apa alasan beliau? Di dalam peristiwa yang sangat menakutkan, kita bisa bayangkan, barakallahu fi, kalau sudah pemimpin itu menghunus pedangnya, akan sulit untuk bisa dibendung. Kehancuran dan kerusakan akan terjadi. Dibanding dengan kekejaman pribadi Hajjaj Ibnu Yusuf membunuh orang yang menentangnya, ada ulama yang menentangnya dibunuh, itu masih ringan dibanding tatkala dia telah menghunus pedang untuk melakukan pembasmian. Barakallahu fikum. Kata Al-Hasanul Basri, saya berpendapat kalian jangan keluar untuk melakukan pemberontakan. Apa kata beliau? Kalau ini semua merupakan hukuman dari Allah Jalla Subhanahu, kalau kejadian ini merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, maka hukuman Allah Jalla wa'ala tidak akan bisa dibendung dengan pedang. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mengingatkan kepada mereka yang akan keluar melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, sudah termakan para ulama di dalamnya, ulama tabi'in. Barakallahu fi. Hasan Al-Hasan Al-Basri kokoh untuk menjadi pembimbing dan juga menjadi marja tempat mengembalikan urusan di masa fitnah besar ini. Beliau mengatakan, kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, maka hukuman ini tidak mungkin akan bisa dikalahkan dengan pedang-pedang. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, yang harus kata kalian lakukan, kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, agar hukuman ini diangkat olehnya. Kedua, kalau itu merupakan ujian dan cobaan atas kalian, kalau tadi hukuman, kalau itu merupakan hukuman dari Allah, maka tidak mungkin akan bisa diangkat atau dikalahkan hukuman ini oleh pedang-pedang kalian. Kalau ini merupakan ujian dan cobaan, tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali untuk bersabar menerimanya. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri. Allahu Akbar. Ketiga tokoh ini keluar dari majlis Imam Al-Hasanul Basri dengan memberikan pelecehan dan penghinaan terhadap Imam Al-Hasanul Basri rahimani wa rahimakumullah. Wa kharaju thumma qutilu. Mereka keluar untuk berperang bersama Ibnu Al-Ash'ath. Ketiga itu terbunuh, tidak ada sisa sedikit pun. Barakallahu fi. Subhanallah. Segenap saudara kami kaum muslimin, artinya kita harus kembali kepada kibar atau ulama kita yang sudah kokoh berpegang teguh di atas agama Allah Jalla wa'ala, sebagai pembimbing untuk bisa keluar dari ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Sampai jam 10. Mungkin satu lagi saya jawab. Ada pertanyaan, kalau ada salah seorang di waktu sore atau malam, biasanya sebagian masyarakat menunggui mayat atau tidak boleh ditinggalkan. Apakah hal ini ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini ya pertanyaannya. Ya, semoga yang bertanya maksudnya menunggu mayat harus ada di waktu sore, ini maksudnya sang penanya. Ya. Hah? Apa yang dimaksud? Ya. Kalau ada mayat harus ada di waktu sore, menunggu mayat itu, jangan ditinggal. Maksudnya demikian atau bagaimana? Apakah hal ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Jadi barakallahu fi, terkait dengan urusan orang yang telah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk melakukan penyegeraan urusannya. Menyegerakan barakallahu fikum urusan mayat itu sendiri, maksudnya segera barakallahu fikum dikebumikan. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau pertanyaannya yaitu harus ditunggu mayat itu ketika belum barakallahu fik ya dikebumikan, maka tidak ada ya tuntunannya keharusan untuk menunggunya barakallahu fi. Ya, keharusan untuk kemudian menunggunya, kecuali kalau memang ada hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi pada orang ini. Mungkin barakallahu fi karena memang kondisinya sudah mengerikan, akan datang binatang buas ya atau binatang yang mencium baunya, ya memang harus kita jaga. Harus kita lindungi barakallahu fi, jangan sampai kemudian terzalimi walaupun dia itu telah meninggal dunia. Tidak boleh barakallahu fi kita berbuat zalim padanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau menentukan waktu sore harus dijaga, tidak. Ya, tidak ada ketentuannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pertanyaan, tolong dijelaskan antara ittiba dengan taklid. Kita sering barakallahu fik mendengar kita wajib ittiba. Makna dari ittiba itu adalah mengikuti. Kita enggak boleh taklid. Makna dari taklid itu juga mengikuti. Di mana letak perbedaannya? Ini ittiba, kita disuruh untuk ittiba, mengikuti. Ya. Kita dilarang dari taklid, artinya mengikuti juga. Loh. Terus bagaimana? Mungkin ini yang ditanya oleh saudara kita barakallahu fi. Perbedaan antara ittiba dengan taklid. Ittiba itu barakallahu fi baru dikatakan ittiba ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, orang yang kita ikuti ini adalah orang yang pantas untuk diikuti. Kedua, dan yang dibawanya adalah apa yang datang dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti orang yang seperti ini dengan apa yang dibawa dari kebenaran, ini disebut dengan al-ittiba. Dengan definisi Arabnya adalah ittiba'u man huwa hujjatun bil hujjati. Mengikuti orang yang pantas untuk diikuti, pembawa hujjah, kita mengikutinya juga dengan dalil. Ini yang disebut dengan al-ittiba. Ya. Kedua, taklid ditinjau juga dari dua sisi. Orang yang kita ikuti ini enggak pantas, enggak patut. Kedua, kita mengikutinya itu enggak punya alasan, enggak punya dalil. Maka ini disebut dengan apa tadi? Taklid. Ya, ini namanya taklid. Mengikuti orang yang tidak pantas diikuti. Dan dia bukan pemilik hujjah. Enggak tahu dalilnya. Maka mengikuti orang yang buta ini, itu disebut dengan taklid. Berarti perbedaannya adalah ittiba, mengikuti orang dengan ilmu. Taklid, mengikuti orang dengan membuta babi atau membabi buta. Ini disebut barakallahu fikum taklid. Ya, loh, saya kan ikut. Apa dalilnya? Kok ikut saja? Loh, yang penting saya ikut. Nah, ini sikap taklid. Kalau saya mengatakan saya mengikut orang itu, apa dalilnya? Ini dia Al-Quran, ini sunnah Rasul. Ini disebut dengan ittiba. InsyaAllah barakallahu fik, bisa difahami oleh segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat perbedaan antara ittiba dan taklid. Karena khawatir, ya akhi jangan taklid lo sama ulama'mu. Loh, kami ini mengikuti dia dengan dalil lo. Ini bukan taklid, tetapi apa namanya tadi? Ittiba. Kalau saya mengikuti seseorang, enggak tahu dalilnya. Kedua, enggak mau tahu. Yang penting dia alim katanya, saya ikuti. Ini disebut dengan taklid. Bedanya barakallahu fi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya. Aina. Oh, mau bertanya. Saya kira Pak Imam memberitahukan sudah waktunya. Tanya apa? Iya, Pak. Iya. Ijtihad, ya. Ya. Ya. Ya. Jadi barakallahu fikum, ada pertanyaan dari Pak Imam terkait dengan al-ijtihad. Ya. Al-ijtihad barakallahu fikum adalah sesuatu usaha untuk memberikan jalan keluar pada sebuah kesulitan di dalam memahami agama, atau usaha untuk memberitahukan sebuah hukum. Barakallahu fi, dalam satu persoalan. Al-ijtihad itu adalah sebuah usaha besar di dalam agama yang dipikul oleh orang-orang yang sudah sampai tingkat mujtahid. Sampai tingkat mujtahid. Dan orang yang sampai kepada level mujtahid itu punya syarat-syarat yang sangat-sangat-sangat-sangat banyak. Sehingga kalau ada di Indonesia mengatakan ana berijtihad dan hasil ijtihad ada, hati-hati. Anda itu pernah belajar apa? Dari syarat-syarat ijtihad yang sangat barakallahu fikum tinggi. Kalau Anda menukilkan ucapan ulama, mengambil pendapat seorang ulama, dan Anda lalu mengatakan yang kuat di sisi saya pendapat imam ini, ini bukan ijtihad namanya, cuma menukilkan. Ya. Jadi kalau barakallahu fi terkait dengan al-ijtihad, itu adalah haknya ulama al-mujtahidin yang sudah sampai kepada level al-ijtihad berhak untuk berijtihad rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun kita di Indonesia ini, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, itu hanya menukilkan hasil bimbingan dari para ulama al-mujtahidin. Sekarang sampai kepada, karena ada kaitannya mungkin menurut Pak Imam dengan pembahasan tadi, kalau ulama itu sudah berijtihad, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, salah di dalam berijtihad. Dan kemungkinan kedua, benar di dalam hasil ijtihadnya. Kalau mereka ulama telah sampai kepada kedudukan ahli ijtihad, kalau dia salah, Rasulullah telah menyebutkan alaihi salatu wassalam, dia mendapatkan satu kebaikan karena usahanya di dalam melakukan ijtihad itu. Bila benar, dia mendapatkan apa? Dua pahala. Rasulullah memberitahukan tentang bagaimana orang yang berijtihad ini, sikap kita sebagai umat ini ketika menerima hasil ijtihad. Bila hasil ijtihad itu salah, salahnya karena tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan dalil, maka tidak wajib, haram bagi kita untuk mengikuti kesalahan siapapun yang mengucapkannya. Walaupun dia sudah sampai level ahli ijtihad, kalau dia salah, sekali lagi, karena Rasul menyebutkan idza jtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Rasulullah yang menyebutkan orang yang berijtihad itu ada dua kemungkinan. Dia salah dalam ijtihadnya dan dia benar dalam ijtihadnya. Kalau salah di dalam ijtihadnya, kapan kita mengerti salah? Para ulama yang lain menjelaskan ini salah hasil pendapatnya karena Al-Quran berbunyi demikian. Maka kita haram untuk mengambil hasil ijtihad yang salah. Bersamaan, tidak boleh kita merendahkan, menghinakan ulama yang keliru di dalam berijtihad tersebut. Yang kedua, kalau itu merupakan hasil ijtihad yang benar, maka kita wajib untuk mengikutinya. Siapa yang mengatakan wajib? Karena Al-Quranul Karim yang mengatakan kita wajib untuk mengambil kebenaran dari siapapun datangnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fi, ini terkait dengan persoalan al-ijtihad. Kita harus punya adab dan akhlak. Dan kita tidak boleh bertaklid. Bentuk bertakliknya kita dalam ijtihad, kita tahu ini salah hasil ijtihadnya. Para ulama menjelaskan salah, tetap kita ikuti. Ini namanya taklid. Kedua, akan jatuh taklid ini pada ta'assub fanatik yang diperangi oleh agama kita. Ya. Kedua, kalau kita mengikuti ada ijtihad yang benar sesuai dengan dalil, maka ini namanya ittiba, bukan taklid. Ketika kita mengikuti ulama ini, benar hasil ijtihadnya, itu bukan sikap fanatik. Kadang kan kita sering, ketika kita melihat orang berpendapat demikian, enggak sesuai dengan pendapatnya kita, padahal dia mengikuti ulama, kita mengikuti sesuatu yang salah, kita pertahankan, kita tuduh orang yang mengikuti ulama ini ta'assub, taklid, ini adalah salah, barakallahu fi, bukan manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, barakallahu fi. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab karena perjalanan atau tugas masih ada. Rahimani wa rahimakumullah wa jazakumullahu khair wa barakallahu fi. Saya ucapkan pertama kali kepada takmir masjid yang telah memberikan kesempatan dan juga kepada hadirin dan hadirat yang menghadiri majlis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.